Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar fa na'udzu billahi minal bid'i wa minad dalalati wa minan nar amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, untuk bersama-sama mempelajari firman-firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban atas diri kita, oleh sebab itu seseorang yang menyadari hal ini akan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah dia tahu bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Bagaimana seseorang dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah? Dengan belajarlah dia tahu tata cara yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang peribadahan tersebut. Dengan belajarlah dia dapat mengetahui mana yang benar dari yang salah. Dengan belajar dia dapat mengetahui mana yang sunnah dari yang bid'ah. Dengan belajar itu pula lah dia dapat mengetahui yang hak dari yang batil. Banyak orang yang enggan belajar sehingga dia terus-menerus berada dalam kejahilan. Inilah yang menyebabkan banyak sekali penyimpangan yang terjadi di kalangan umat. Karena apa? Karena enggannya manusia untuk belajar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadis beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, dia dibuat faqih dalam ilmu agamanya. Dijadikan orang tersebut berilmu di dalam agama. Berapa banyak orang yang secara kasat mata bisa kita katakan dia berilmu, tapi dalam perkara dunia, bukan dalam perkara agama. Faham tentang urusan dunia, tapi tidak memahami tentang urusan agama. Bergelar doktor dalam urusan dunia, tapi tidak dapat membaca Al-Quran. Bergelar doktor, tapi tidak dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini sangat disayangkan. Tetapi orang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, dia dijadikan faqih, berilmu dalam urusan agama. Jangan sampai kita termasuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Janganlah seperti orang-orang yang mereka faham tentang urusan dunia, tapi tentang urusan akhirat mereka lalai, tidak memahami tentang urusan akhirat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, melantunkan ayat-ayat Allah, saling mengkaji di antara mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dihujani dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wadzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu di hadapan para malaikat. Fulan ibnu fulan. Bayangkan ahibati fillah, kita begitu bangga ketika ada seorang wali kota atau gubernur atau presiden jika menyebutkan nama kita, kita akan merasa bangga. Bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan nama kita? Dan keutamaan itu hanya akan didapatkan bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu, duduk di dalam majelis ilmu. Dan jangan merasa sedih ketika kawan-kawan kita yang menuntut ilmu ternyata jumlahnya tidak sebanyak kawan-kawan kita yang bekerja di luar. Jangan bersedih. Memang seperti itulah perjuangan. Kadangkala bahkan bukan kajian seperti ini, kajian di Masjid Nabawi pun kadangkala satu syekh muridnya hanya satu, yang diajarannya satu. Atau bahkan ada yang muridnya dua, tiga, empat, lima, bertahun-tahun tidak pernah bertambah. Tapi mereka tidak pernah kecewa dan putus asa, karena masing-masing sadar, saya menuntut ilmu untuk saya pribadi. Apa gunanya yang hadir di dalam majelis ilmu 100 atau 1000, toh ilmunya untuk saya sendiri. Tapi memang betul, kita sebaiknya dan wajib untuk berharap kebaikan untuk saudara kita. Namun jangan sampai putus asa ketika yang hadir di majelis ilmu itu hanya sedikit. Sebagai contoh, ada seorang syekh dari negeri Yaman, Abu Ubaidah, Muhammad As-Sumhi. Dia salah seorang murid dari Syekh Muqbil rahimahullah. Belajar di tempat Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah kurang lebih 7 tahun lamanya. Ketika kembali ke daerahnya, saya saksikan sendiri, muridnya selama 5 tahun, kajian dia setiap hari, rutin, tidak pernah libur. Setiap hari kajiannya ba'da isya, muridnya tidak lebih dari 5 orang. Bahkan tahun-tahun terakhir muridnya 2 atau 1, tapi tidak pernah libur. Dan tidak pernah dibayar. Rutin mengajar. Ketika saya tanyakan kepada beliau, kenapa kok semangat sekali belajar, mengajar? Murid tinggal 2, murid tinggal 3. Kadang hanya 1 tetap dia mengajar. Mengapa? Dia mengatakan, bisa jadi orang yang saya ajar tersebut, dia mengajarkan kepada yang lebih banyak. Apa gunanya jika murid saya 100 stop sampai mereka saja? Lebih baik murid saya 5, tapi setiap satu orang punya murid lebih banyak dan bisa menyampaikan ilmu yang saya sampaikan. Dan subhanallah, betul perkataan beliau, betul apa yang beliau katakan. Walau murid beliau saat itu hanya 5 orang, tapi alhamdulillah sekarang apa yang bisa saya sampaikan, masya Allah, lebih dari 20. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun beliau tidak menyaksikannya. Hafizahullah. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya tempat ini bukan makom saya. Yang jauh lebih berhak di sini adalah para ustadz yang masya Allah di sini banyak sekali. Ada Ustaz Abdul Bar, Ustaz Ayub, Ustaz Ali Basuki, banyak sekali Masya Allah. Saya sebetulnya tidak layak bisa dikatakan untuk berada di hadapan antum semua, namun qadarullah masyafa'al, untuk saling berbagi apa yang didapatkan, insya Allah kita bisa sama-sama mengambil faedah. Dari apa yang saya rangkum, saya sampaikan kembali. Semua yang akan saya katakan hanyalah hasil rangkuman perkataan dari para ulama. Dan Masya Allah, niat antum semua untuk belajar adalah niat yang sangat besar sekali. Mohon maaf sebelumnya, kalau kursinya ada posisinya di atas. Ya, mohon maaf sekali lagi. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah, tema yang akan kita bahas adalah kitab yang sangat penting sekali pada hakikatnya untuk difahami oleh setiap muslim. Semua sudah memegang angkatnya ya? Sudah ada semua, baik. Kitab ini diberikan judul Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kitab ini, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ditulis oleh seorang ulama yang sangat besar. Ulama yang Masya Allah keilmuannya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz lahir di kota Riyadh pada tahun 1330 Hijriah. Jadi kurang lebih 137 tahun yang lalu beliau lahir. Dan beliau kehilangan kemampuannya untuk melihat sejak berumur kurang lebih 20 tahun. Jadi setelah dilahirkan 20 tahun kemudian beliau, mohon maaf, buta total. Tidak bisa melihat. Namun beliau memiliki modal yang sangat besar. Yaitu beliau sudah menghafal Al-Quran sebelum sampai kepada umur baligh. Dan beliau akhirnya pun wafat pada tahun 1420 Hijriah. Kurang lebih umur beliau saat itu 89 sampai 90 tahun. Jadi kurang lebih berapa tahun yang lalu beliau wafat? 17 tahun yang lalu. Masih baru ya. Subhanallah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah adalah seorang ulama hibati fillah yang sangat terkenal dengan ketawaduannya, kerendahan hatinya. Sampai dikisahkan bahwa orang-orang yang baru datang ke majelis beliau kadangkala tidak mengetahui bahwa itu adalah seorang syekh, bahwa itu adalah seorang ulama. Kadangkala pakaiannya tidak terlihat hasil setrikaan, saking tawadunya beliau, saking rendah hatinya beliau rahimahullah. Hartanya banyak dinafkahkan, hartanya banyak digunakan untuk jalan dakwah. Sampai rendah hatinya beliau subhanallah, ada kisah menarik ketika Syekh bin Baz berhaji saat itu bersama Syekh Al-Albani dan Syekh Ibn Uthaymin subhanallah, bersamaan dalam satu waktu. Saat itu ada majelis ilmu ketika beliau semua berada di Mina. Yang memimpin majelis ilmunya adalah Syekh bin Baz. Ketika muncul pertanyaan-pertanyaan kepada beliau, jika pertanyaan tersebut dalam perkara akidah, beliau jawab langsung pertanyaan itu. Tapi ketika pertanyaan tersebut menyangkut paut masalah hadis, beliau lemparkan kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan jika pertanyaan dalam bentuk permasalahan fikih, beliau alihkan kepada Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Subhanallah. Semuanya menjawab. Padahal beliau bisa saja menjawab semua pertanyaan yang datang kepada beliau. Tapi beliau memiliki kerendahan hati. Beliau menganggap bahwa perkara hadis Syekh Al-Albani lebih faham. Perkara fikih Syekh Ibn Uthaymin lebih faham. Sampai akhirnya datang waktu sholat duhur dan semua menanti siapa kira-kira yang akan mengimami mereka. Semua menyangka bahwa Syekh bin Baz lah yang akan mengimami mereka. Tapi ternyata Syekh bin Baz meminta kepada Syekh Al-Albani rahimahullah untuk menjadi imam. Beliau mengatakan, "Kulluna fil hafdhi sawa wa anta a'lamuna haditsan." Kata Syekh Ibn Baz berkata kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, "Semua di antara kita hafal Al-Qur'an, tapi engkau lebih faham dan lebih mengerti tentang perkara hadis. Majulah sebagai imam." Subhanallah. Syekh Al-Albani rahimahullah yang sudah maju pun tidak kalah memiliki sifat rendah hati. Ketika akan takbir, beliau menengok ke belakang meminta fatwa dari Syekh bin Baz. Bertanya kepada Syekh bin Baz, "Wahai Syekh, apakah aku sholat seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Syekh Al-Albani ma'ruf kitab sifat sholat Nabi. "Apakah aku sholat seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjangnya? Am ukhaffif, atau disingkat, diringankan?" Kata Syekh bin Baz rahimahullah, lihat subhanallah kerendahan hati para ulama. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, "Sholatlah wahai Syekh Al-Albani sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Alimna ya Syekh, ajarilah kami wahai Syekh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat." Subhanallah. Akhirnya Syekh Al-Albani menjadi imam, dan di antara makmumnya adalah Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Syahid dari cerita ini adalah, dari kisah ini, bahwa lihatlah kerendahan hati para ulama. Yang dimaksud di sini adalah kerendahan hati Syekh bin Baz rahimahullah. Keilmuannya sangat besar, keilmuannya sangat banyak, tetapi beliau subhanallah sangat rendah hati sekali. Dan kitab yang ada di hadapan kita adalah salah satu karya dari karya-karya beliau rahimahullah. Kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kitab ini pada hakikatnya sangat ringkas. Kitab ini memiliki 18 poin pokok bahasan. 18 poin pokok bahasan. Insyaallah di hari Sabtu ini dalam 3 sesi kita akan coba membahas 3 pokok bahasan yang dibahas oleh Syekh di dalam kitab ini. Nanti untuk selanjutnya akan dilanjutkan di esok hari dan di pekan depan. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung melihat halaman pertama dari kitab ini. Muqaddimah. Muqaddimah artinya adalah pembukaan. Syekh rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fahadhihi kalimatun mujaza fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-amma an dinil Islam. Sammaituha ad-durusul muhimma li'ammatil ummah. وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. Syekh rahimahullah mengawali tulisan beliau dengan menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan beliau, pada hakikatnya Syekh bin Baz rahimahullah ingin mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan pertama yang didapatkan oleh seseorang yang menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di awal tulisannya adalah iqtida'an bikitabillah. Untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena seluruh surat di dalam Al-Quran diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Nanti akan kita bahas kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tujuan kedua adalah iqtida'an birasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat-surat untuk mengajak kaum musyrikin ke dalam ajaran Islam, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim di awal tulisan. Kemudian selanjutnya adalah at-tabarruk bil bada'a bismillahi ta'ala, untuk memohon keberkahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika memulai tulisan dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu keberkahan kepada apa yang akan kami tuliskan. Ini diantara faedah atau fawaid seseorang memulai tulisannya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan di sini ar-Rahman dan ar-Rahim dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ini dua kata yang sering kita sedikit ragu tentang perbedaannya apa. Dan para ulama telah menjelaskan pada hakikatnya perbedaan antara ar-Rahman dan ar-Rahim. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hakikatnya ar-Rahman dan ar-Rahim asal katanya sama, berasal dari kata ar-Rahmah. Namun ar-Rahman maknanya adalah dzur-rahmatil wasi'ah, artinya memiliki rahmat yang luas. Maksudnya apa? Tidak hanya kaum muslimin saja yang mendapatkan rahmat itu, tetapi mencakup juga kaum yang di luar Islam. Ar-Rahman, dzur-rahmatil wasi'ah, rahmatnya begitu luas, maha pengasih kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ar-Rahim adalah dzur-rahmatil wasilah, artinya yang rahmatnya tersebut diperuntukkan untuk hamba-hambanya tertentu, untuk kaum muslimin saja, yang dimaknakan yang maha penyayang. Jadi pada hakikatnya ar-Rahman dan ar-Rahim asal katanya sama dari kata rahmah, tetapi peruntukannya yang berbeda. Kaum muslimin mendapatkan keutamaan khusus rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang biasa kita sebut dengan istilah disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia mencakup muslim dan kafir. Tapi di akhirat kelak, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Rahmat Allah hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Karena timbul kadang pertanyaan ataupun pernyataan yang mengatakan, apa bisa atau apa iya Allah subhanahu wa ta'ala tega mengadab hambanya yang kafir? Iya, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti hanya diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang muslim, tidak untuk kafir. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Alhamd atau pujian ini kadangkala kaum muslimin sulit membedakan dengan rasa syukur. Apa sebetulnya perbedaan antara alhamdu dan asyukru? Perbedaan antara pujian dan rasa syukur. Perbedaan antara pujian dan rasa syukur dapat kita ketahui dari dua hal. Pertama, pengaplikasiannya. Yang kedua, sebabnya. Pengaplikasian dari alhamdu dan asyukru, alhamdu lebih khusus karena hanya menggunakan lisan saja. Jadi kalau alhamdu itu yakhtassu bil lisan, khusus amalan lisan. Sedangkan asyukru atau rasa syukur itu mencakup tiga hal. Amalan hati, amalan lisan dan amalan jawarih atau perbuatan. Jadi perbedaannya yang pertama adalah dari penggunaan anggota tubuh untuk menunjukkan pujian tersebut. Kalau rasa syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan perbuatan, tapi alhamdu atau pujian itu hanya amalan lisan saja. Kemudian perbedaan yang kedua adalah sebabnya apa? Kalau asyukru, sebabnya lebih khusus, yaitu sebagai jawaban atau balasan dalam tanda kutip atas nikmat yang Allah karuniakan. Itu adalah asyukru. Sedangkan alhamdu lebih luas dari itu. Bisa sebagai balasan, afwan, dalam tanda kutip atas nikmat yang Allah karuniakan, ataupun selain daripada itu. Nah, ini perbedaan antara alhamdu dan asyukur. Syekh di sini mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Wal aqibatu lil muttaqin. Hasil kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al aqibah ini bisa maknanya negatif, bisa maknanya positif. Tapi dalam konteks kalimat ini, al-aqibah yang dimaksud adalah hasil kemenangan. Artinya apa? Efek positif. Kemenangan duniawi dan kemenangan ukhrawi didapatkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Syekh mengatakan, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini adalah bentuk salawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sering dilupakan, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita jarang sekali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ketika mendengarkan kajian. Saking seringnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita kadang lupa untuk menjawab kalimat atau mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit, orang bakhil adalah yang ketika disebutkan namaku, dia tidak bersalawat kepadaku. Maka hendaknya perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tempat yang paling baik untuk bersalawat adalah majlis ilmu. Karena berapa banyak kita membacakan hadis yang di sana disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, amma ba'du. Fahadhi kalimatun mujazah fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-ammatu an dinil Islam. Kalimat-kalimat yang dituliskan di dalam buku ini adalah kalimat-kalimat yang singkat dan ringkas, yang berisi mengenai beberapa kewajiban yang wajib untuk diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Artinya apa? Di dalam kitab ini, mayoritas dari apa yang dipelajari nanti adalah yang hukumnya fardu ain. Artinya setiap kaum muslimin wajib mengetahui. Mayoritas yang ada dalam kutub ini, sebagian besar yang dibahas adalah apa yang wajib bagi setiap muslim, penuntut ilmu ataupun yang awam. Semua kaum muslimin wajib mengetahuinya. Karena hukumnya, mayoritas yang ada dalam buku ini yang dibahas adalah yang berhukum fardu ain, wajib atas setiap kaum muslimin. Tidak dibahas dalam buku ini tentang faraid, tidak, karena hukum mempelajari faraid adalah fardu kifayah, tentang hukum waris dan lain sebagainya. Tidak dicantumkan di dalam kutub ini. Mayoritas yang ada adalah yang hukumnya fardu ain, yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh mengatakan, sammaituha ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Dan aku menamakannya kitab ini dengan Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Ad-Durus ini jamak dari kata dars. Dars itu kan pelajaran. Kalau Ad-Durus berarti pelajaran, pelajaran. Tadi telah kita bahas di awal bahwa buku ini mencakup 18 poin. Ada beberapa pelajaran yang penting kata Syekh untuk kaum muslimin secara umum. Wa as'alullah an yanfa'a bihal muslimin wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Kemudian kata Syekh, dan saya memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin atas buku ini. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalanku ini. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemurah dan zat yang maha dermawan. Subhanallah ya. Syekh bin Bas, Syekh yang sangat besar, alim, ulama, menuliskan buku ini. Dan masih memohon kepada Allah agar Allah menerima amalan beliau atas tulisan ini. Karena beliau faham, keikhlasan itu kadangkala sulit. Bisa jadi ketika menulis ikhlas, ketika dicetak ikhlas, setelah cetakan tersebut semakin banyak berkurang keikhlasan. Maka Syekh tetap memohon kepada Allah untuk meminta keikhlasan agar amalan beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pada hakikatnya mengikuti sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, ahibati fillah. Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang sangat mulia, bagian daripada ulul azmi, khalilullah, bersama Nabi Ismail putranya mendirikan Ka'bah, tempat yang sangat mulia. Dua nabi yang mulia diperintahkan oleh Allah untuk membangun tempat yang mulia. Mereka selesai mendirikan Ka'bah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Bayangkan, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah membangun tempat yang sangat mulia atas perintah Allah, memohon kepada Allah agar amalannya diterima. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail faham dan menyadari bahwa diterima atau ditolaknya amalan hak Allah semata. Dan ini yang sering kita lupa. Kita lupa mencontoh para ulama dan lupa mencontoh para anbiya. Kita terlalu sering bersandar kepada amalan, sehingga jarang sekali berdoa kepada Allah. Ya Allah, terima sholat kami. Ya Allah, terima puasa kami. Ya Allah, terima amalan kami. Jarang sekali kita berdoa seperti itu. Seakan-akan setelah kita mengikuti dan mempelajari, oh seperti ini loh cara sholat Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika saya sholat seperti ini, sholat saya pasti diterima oleh Allah. Belum tentu. Ingat, perkara keikhlasan itu sangat sulit dijaga. Oleh sebab itu, sering-seringlah kita mencontoh para ulama dan para anbiya sebelumnya, bagaimana mereka memohon kepada Allah agar amaran mereka diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah Syekh bin Bas rahimahullah, meminta kepada Allah dalam pembukaan tulisan beliau agar amalan beliau ini dalam menuliskan buku ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke dalam pelajaran yang pertama. Ad-darsul awal suratul fatihah wa qisarus suwar. Pelajaran pertama, surat al-fatihah dan surat-surat pendek. Suratul fatihah wa ma amkana min qisarus suwar min surati zalzalah ila suratin nas talqinan wa tashihan lil qira'ah wa tahfidhan wa syarhan lamma yajibu fahmuh. Asy-Syaikh di sini dalam pelajaran yang pertama mengatakan ad-darsul awal, pelajaran pertama adalah surat-surat pendek dan sebelumnya surat Al-Fatihah. Sesungguhnya ketika Syekh menyebutkan di sini surat Al-Fatihah dan beberapa surat pendek, ini sudah cukup bagi kaum muslimin secara umum. Bagi awam kaum muslimin, jika menghafal surat Al-Fatihah dan beberapa surat pendek yang disebutkan oleh Syekh, maka ini pada hakikatnya sudah cukup. Walaupun dia mengulang-ulangi surat tersebut di dalam sholat mereka. Jika mereka menghafalnya, memahami maknanya, ini sudah lebih dari cukup, kata Syekh, untuk kaum muslimin secara umum. Kemudian Syekh di sini menyebutkan suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar min surati Zalzalah ila suratin Nas. Kemudian Syekh menyebutkan contoh atau bagian daripada surat-surat pendek yang dimaksudkan adalah dimulai dari surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah yang di awal ayatnya adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sampai surat An-Nas, sampai qul a'udzu birabbin nas. Jika seorang kaum muslimin menghafal surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas tersebut secara keseluruhan, kemudian memahami maknanya, dapat membaca dengan tajwid yang benar, dengan cara baca yang benar, ini sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal ini harus kita pelajari. Minimal ini harus kita fahami. Minimal inilah surat-surat yang harus kita hafalkan. Kenapa, pertanyaannya, Syekh memulainya dari surat Al-Zalzalah? Kenapa? Kenapa Syekh rahimahullah tidak mengawali dengan surat At-Tin? Kenapa Syekh tidak mengawali dengan surat Ad-Duha misalkan? Kenapa harus dari surat Al-Zalzalah? Kenapa Syekh memilih ini? Nampaknya Syekh memilih ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i fil Kubra, bahwasannya ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, aqri'ni, bacakanlah kepadaku Al-Qur'an." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra' thalathan min dzawat alif lam ra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah 3 surat yang diawali dengan huruf alif lam ra." Kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaburat sinni washtadda qalbi wa ghalidha lisani." Wahai Rasulullah, umurku ini sudah tua. Dan aku ini sudah ibaratnya bisa dikatakan sudah lemah. Dan lisanku sudah berat, sulit untuk membaca surat-surat yang kau sebutkan tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqra thalathan min dzawat hamim." Jika engkau sulit membaca surat-surat tadi, maka bacalah 3 surat yang diawali dengan hamim. Maka laki-laki itu menjawab dengan jawaban yang sama. "Aku sudah tua, lisanku sudah berat, aku sudah lemah." Kemudian beliau mengatakan, "Walakin iqra'ni ya Rasulullah suratun jami'ah." Tapi bacakanlah kepadaku wahai Rasulullah surat yang mencakup hal-hal tersebut. Surat yang umum, jami'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kemudian Rasulullah memerintahkan orang tua tadi untuk membaca surat Al-Zalzalah. Sehingga wallahu alam kenapa Syekh memulai dari surat Al-Zalzalah, karena Syekh menganggap bahwa surat inilah yang pada hakikatnya awamun nas, yang sudah tua ataupun muda mereka bisa memulai menghafalkannya, mereka mulai bisa mempelajarinya walaupun dengan umur yang beraneka ragam, mereka semua secara keseluruhan, secara umum dapat mempelajari surat tersebut dan surat-surat pendek setelahnya. Wallahu alam. Nampaknya Asy-Syaikh rahimahullah mengambil pendalilan dari pemilihan surat Al-Zalzalah dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Kemudian Syekh di sini menyebutkan bahwasannya surat-surat tersebut harus yang pertama ditalqinkan. Artinya apa? Ditalqinkan, dibacakan. Jadi ini metode yang nampaknya agak mulai luntur dan hilang di Indonesia. Metode talqin. Jadi kalau di Timur Tengah rata-rata mereka mempelajari Al-Quran dengan cara talqin. Jadi syekhnya membaca diikuti oleh muridnya. Syekhnya membaca diikuti oleh muridnya dengan bimbingan. Kita sekarang seringnya walau tidak semua mempelajari misalkan tata cara membaca Al-Quran dari mulai huruf demi huruf merangkai kata kemudian kita baca sendiri Al-Quran tersebut. Tapi metode yang paling baik menurut Syekh juga dan yang paling baik pada hakikatnya adalah metode bimbingan. Jadi setelah seseorang dapat memahami huruf-huruf tadi, memahami bagaimana cara membaca Al-Quran, hendaknya pentalkinan. Jadi Syekhnya mentalkinkan kepada muridnya. Kemudian selain daripada talqin, ada metode juga tashih setelah talqin. Artinya dibenarkan apa-apa yang keliru dari muridnya. Jangan dibiarkan. Seringnya kita menganggap bahwa sudah biarkan saja, masih belajar. Akhirnya ketika dia sudah menghafal Al-Quran ternyata hafalannya keliru semua. Za dia baca za, ya. To dia baca to, ain dia baca ain. Akhirnya dia sudah menghafal Al-Quran karena tidak ada metode pembenaran saat awal pembelajaran, akhirnya dia harus mengulangi dari awal, mencoba menghafal kembali dari awal. Jadi selain daripada talqin harus ada pembenaran dari bacaan Al-Quran yang dibaca. Tashih. Jangan dibiarkan salah, biarkan saja. Yang penting anak saya hafal. Tidak hanya hafal, harus betul juga bacaannya. Yang ketiga, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh adalah tahfidz. Setelah ditalqinkan, dibenarkan bacaannya, kemudian ajarilah mereka untuk menghafalkan. Karena penghafalan juga penting. Seseorang ketika sholat harus membaca dari apa yang dia hafalkan. Jika al-ikhlas saja dia tidak hafal, jika al-zalzalah saja dia tidak hafal, bagaimana dia akan melaksanakan sholatnya? Walaupun sahih mayoritas mengatakan itu adalah sunnah sholat, tidak dibaca pun tidak apa-apa, tapi setiap mukmin, setiap muslim pasti ingin sempurna sholatnya. Ingin sesempurna mungkin melaksanakan sholat. Sehingga setelah dia ditalqinkan, dibenarkan bacaannya, dia harus menghafalkan surat-surat tersebut. Setelah menghafalkan, ada yang lebih penting dari penghafalan, yaitu memahami maknanya. Jadi tidak hanya hafal, tapi memahami maknanya. Dengan pemaknaan tersebut, ketika seseorang memahami makna, disitulah tercapai insya Allah tujuan dari Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran bukan hanya bacaan saja, tapi kita harus memahami apa yang kita baca. Ada satu lagi sebetulnya, setelah memahami, mengamalkan. Jadi yang terpenting itu bukan menghafal, tapi setelah menghafal dia memahami. Yang terpenting dari memahami adalah mengamalkan. Jangan sampai kita hanya menjadi penghafal Al-Quran, tapi kalau orang melihat jauh dari akhlak Al-Quran. Jangan sampai orang tersebut masya Allah hafalannya 10 juz, tapi tidak pernah sholat di masjid, percuma. Ya, hafalannya tidak bermakna berarti. Oleh sebab itu, setelah ditalqinkan, dibenarkan, kemudian diapakan? Dihafalkan, kemudian difahami. Nah, nanti plusnya, ini tadi disebutkan oleh Syekh adalah diamalkan apa yang telah mereka fahami. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita bahas surat tersebut secara keseluruhan, mungkin akan selesai bulan depan. Insya Allah kita akan membahas surat yang terpenting di antara semua itu, yaitu Al-Fatihah. Nanti surat-surat yang lain insya Allah, banyak sekali buku-buku tafsir, tolong nanti bisa difotokopi, difahami, dibaca ya. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini pembahasan mengenai surat Al-Fatihah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Fatihah, ayat yang pertama apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada di dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Kita sering melihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang pertama di setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah. Yang kedua di awal surat Al-Fatihah. Yang ketiga di dalam surat An-Naml. Ya, ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pertama, seluruh kaum muslimin sepakat bahwa bunyi bismillahirrahmanirrahim, firman Allah tersebut, terdapat di dalam surat An-Naml. Semua sepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Quran di dalam surat An-Naml. Ini semua menyepakati ya hal tersebut. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim menjadi pembuka bagi setiap surat, kecuali surat At-Taubah, dan di luar dari surat-surat tersebut. Hanya sebagai pembuka dari setiap surat, tidak termasuk dari surat-surat tersebut. Ini pun kaum muslimin sepakat. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah. Ini yang ada perbedaan di antara kaum muslimin. Apakah bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah merupakan pembuka dari surat Al-Fatihah itu sendiri atau masuk bagian dari surat Al-Fatihah? Baik. Jika kita melihat Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang sering kita baca, merupakan riwayat siapa? Hafs bin Asim ya. Hafs an Asim. Maka akan kita dapatkan bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan ini metode Al-Kufi ya. Metode Al-Kufi, riwayat Hafs an Asim atau an Asim, Hafs an Asim, maka akan kita dapatkan bahwa bismillahirrahmanirrahim terdapat merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Tetapi jika kita melihat Al-Qur'an dengan riwayat qalun wa warash an Nafi', maka kita akan dapatkan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang membaca Al-Quran qiraat Nafi', tidak akan mendapatkan bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Fatihah. Dan ini Al-Quran model Nafi' ini banyak terdapat di daerah Al-Maghrib, Maroko sana. Jadi di sana, di Maroko atau Maghrib sana, kita akan banyak mendapatkan Al-Quran bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak masuk ke dalam bagian dari surat Al-Fatihah. Dalil mereka apa? Kok tidak menjadikan bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah akan kita sebutkan. Nanti akan kita sebutkan dalil tersebut dalam pembahasan selanjutnya. Jadi ini perbedaannya ya. Sebagian berpendapat bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah Dan ini yang masyhur, yang terkenal ya, yang banyak sekali di Mekah, Madinah, di Indonesia, dimanapun, banyaknya adalah Al-Quran yang kita baca dari riwayat Hafs an Asim. Maka akan kita dapatkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi riwayat An-Nafi', kalau kita lihat maka akan kita dapatkan Al-Quran tersebut Al-Fatihahnya tidak mencakup di dalam surat Al-Fatihah tersebut ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka tetap menjadikan surat Al-Fatihah 7 ayat. Kalau kita 7 ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Yang ketujuh apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau mereka ayat yang pertamanya itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka jadikan satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mereka jadikan ayat yang ke-7. Jadi kedua-duanya sepakat bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Taib, ini hanya faedah saja ya. Insyaallah dapat dipahami. Jadi jangan kaget nanti kok tiba-tiba ada yang ziarah misalkan ke Maroko, masyaallah. Tiba-tiba lihat kok ini bismillahnya enggak masuk dalam Al-Fatihah. Maka ini merupakan riwayat siapa? Qalun wa Warash An-Nafi', ya. Riwayat Warash atau Qalun An-Nafi' tidak didapati bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lantas kenapa bismillahirrahmanirrahim tadi tidak terdapat di dalam surat At-Taubah? Ini kadang menjadi pertanyaan pada diri kita. Kenapa surat At-Taubah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim? Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan telah menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut, kata beliau, memiliki dua jawaban. Jawaban pertama beliau menjawab dengan perkataan beliau, anna surat At-Taubah mukammilah li suratil Anfal. Falidzalika lam ta'ti fi bidayatiha bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, sesungguhnya surat Taubah itu adalah penyempurna dari surat Al-Anfal, surat sebelumnya. Sehingga tidak didapatkan di awal surat At-Taubah bunyi bismillahirrahmanirrahim sebagai awal surat At-Taubah. Ini pendapat pertama. Karena surat At-Taubah merupakan penyempurna dari surat Al-Anfal, sehingga seakan-akan surat ini walaupun berbeda pada hakikatnya satu, sehingga tidak ada pembatas dengan batasan bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kata beliau, li'annaha suratun dzukira fiha al-jihad wa qitalul kuffar wa dzakara fiha wa'idul munafiqin wa bayan fadha'ihahum wa makhazihim. وبسم الله الرحمن الرحيم يؤتى بها الرحمة وهذا الموطن فيه ذكر الجهاد وذكر صفات المنافقين وهذا ليس من مواطن الرحمة بل هو من مواطن الوعيد والتخويف. Intinya kata beliau, di dalam surat At-Taubah ini disebutkan di sana banyak sekali ayat yang membahas tentang jihad, kemudian memerangi kaum kafir. Kemudian disebutkan di sana tentang balasan bagi orang-orang munafik. Kemudian di sana juga disebutkan dan dijelaskan tentang keburukan orang-orang munafik tersebut. Maka oleh sebab itu, kata beliau, ada sebagian yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat rahmat, yang di sana terdapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam surat At-Taubah banyak sekali isinya mengenai siksaan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dituliskan di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, pendapat yang pertama nampaknya lebih dekat dan dapat difahami bahwa surat At-Taubah merupakan bagian dari surat Al-Anfal, penyempurna dari surat Al-Anfal, sehingga tidak ada pemisah bismillahirrahmanirrahim di antara keduanya. Baik, kita lanjutkan. Setelah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ayat apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini tiga-tiganya tadi sudah kita bahas ya di awal tentang bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Maliki yaumiddin. Apa makna Maliki yaumiddin? Raja di hari pembalasan. Ad-din ini maknanya bukan hanya agama. Dalam bahasa Arab, ad-din pun bermakna al-hisab, perhitungan, atau al-jaza, pembalasan. Ya. Al-hisab ataupun al-jaza, makna lain dari kata ad-din. Sehingga ketika disebutkan Maliki yaumiddin, artinya apa? Raja di hari pembalasan, atau haraja di hari perhitungan. Dan cara membacanya bisa Maliki yaumiddin, ataupun ada cara membaca yang kedua, tidak dipanjangkan mimnya, Maliki yaumiddin. Ya, ada Maliki yaumiddin, bisa juga kita membacanya Maliki yaumiddin. Bisa Maliki yaumiddin, bisa Maliki yaumiddin. Bisa dilihat di dalam kitab Sifat Salat Nabi li Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi jangan heran jika tiba-tiba ada imam membaca Maliki yaumiddin. Salah nih imamnya. Lulusan Saudi tapi kok salah cara baca? Cara baca Al-Fatihah aja dia gak bisa gitu. Padahal kita yang belum mempelajari tentang cara membaca Al-Fatihah tersebut. Oleh sebab itu jangan terlalu sering untuk cepat memvonis. Bisa jadi ada sesuatu yang belum pernah kita pelajari. Baik. Dan di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ad-Dayyan. Ya, tadi kita sebutkan Maliki yaumiddin, raja di hari ad-din. Ini apa? Al-jaza ataupun al-hisab. Artinya di hari pembalasan ataupun di hari perhitungan. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ad-Dayyan. Ini di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ad-Dayyan. Atau maknanya Al-Mujazi wal-Muhasib. Yang membalas atau yang maha menghitung. Yang maha membalas dan yang maha menghitung. Orang kalau sudah tahu Allah subhanahu wa ta'ala di antara asmaul husnanya Ad-Dayyan, akan takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tahu Allah akan menghitung sekecil apapun amalan yang kita lakukan. Walau sebesar dzarrah sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitungnya. Bisa jadi kita lupa, tapi nanti akan kita saksikan ketika hari perhitungan. Tidak ada amalan sekecil apapun kecuali akan nampak, akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ad-Dayyan, Al-Mujazi wal-Muhasib, yang maha membalas dan maha menghitung. Ya, sekecil apapun akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Di sini, di ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ikhlasnya ibadah dan tentang permohonan atau permintaan tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah lah tempat kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Dan kalimat iyyaka na'budu di sini ada bara'atun minasyirk. Bara'ah di sini artinya adalah pembebasan diri dari kesyirikan, melepaskan diri dari kesyirikan. Jadi orang yang sudah mengatakan iyyaka na'bud, konsekuensinya dia harus melepaskan dirinya dari kesyirikan. tidak boleh menyembah selain Allah, karena dia telah menyatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Oleh sebab itu, salah satu faktor utama kenapa seseorang sholat terus tetapi dia masih menyembah kepada berhala, dalam hal ini berhala di sini dapat berarti kuburan atau yang semisal dengannya, menyembah kepada selain Allah, karena apa? Karena dia tidak memahami apa yang dia baca. Padahal dalam sholat dia bilang iya karena ambudi Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. Tapi nyatanya ketika keluar dari masjid dia masih menyembah kepada selain Allah. Walaupun dia tetap menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Jadi orang yang mengatakan iya karena ambudu, dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Bara'atun minasyirik. Kemudian ketika mengatakan wa iyyaka nasta'in, artinya tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, seorang alim minal ulama Abu Hazim Az-Zahid ketika ditanya, "Ma maluka?" Harta apa yang kau miliki? Abu Hazim Az-Zahid mengatakan li malan la akhsha ma'ahumal faqr. Aku punya dua harta yang dengan dua harta tersebut aku tidak pernah takut kefakiran. Tidak takut miskin. Yang pertama kata beliau ats-tsiqatu billah, ketika aku yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, al-ya'su mimma fi aidin nas, dan ketika aku tidak mengharapkan apa yang ada pada manusia. Artinya apa? Memfokuskan permintaan tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merendahkan diri di hadapan manusia. Ketika seseorang mengatakan wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, artinya dia sadar bahwa kekuatan tenaganya ini hanya sebab saja, pada hakikatnya segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah lah yang pantas kita meminta pertolongan kepadanya. Kemudian pada hakikatnya kalimat iyyaka na'bud ini adalah tahqiq dari kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus juga mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan kalimat iyyaka nasta'in adalah konsekuensi dari perkataan la haula wala quwata illa billah. Jadi tadi ya, iyyaka na'bud artinya pelepasan diri dari kesyirikan. Iyyaka nasta'in melepaskan diri bahwasannya menyadari tidak ada yang dapat menolong hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya kita hanya sebab saja. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka na'bud adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sedangkan iyyaka nasta'in adalah konsekuensi dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian iyyaka na'budu maknanya kita membersihkan diri dari kesyirikan dan riya. Jadi orang yang mengatakan iyyaka na'budu, kita bersihkan diri kita dari syirik dan riya. Tidak ada amalan untuk orang lain, tidak. Amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru orang, iyyaka na'bud. Dia mengatakan iyyaka na'bud dalam sholatnya. Tapi hakikatnya dia sholat agar dilihat oleh orang lain. Ada unsur riya di dalam amalannya. Atau seorang imam. Ketika membaca surat iyyaka na'budu, masya Allah indah dan merdu sekali suaranya. Padahal dia bacakan untuk selain Allah juga. Riya karena ingin disebut bagus suaranya oleh orang lain. Sering kita mendapatkan hal tersebut ya. Kadang rokaat pertama, rokaat kedua, masya Allah bacaannya merdu tartil. Ketika sampai rokaat ketiga, kita belum selesai membaca Malik Yaumiddin, imamnya sudah ruku. Kadang kita bingung rokaat pertama kedua dia baca untuk siapa. Kalau untuk Allah pasti temponya sama. Tapi wallahu alam, mungkin ada unsur riya di dalamnya. Oleh sebab itu hati-hati. Jangan sampai ada unsur riya di dalam diri kita, apalagi ketika sholat. Ikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika membaca iyyaka na'bud, artinya kita ikhlaskan seluruh amalan kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iyyaka nasta'in, maknanya apa? Al-khulusu minal ujubi wal kibriya. Seseorang bersih dari rasa ujub, dari rasa kibriya, bersih dari bangga diri, dan bersih dari sifat sombong. Jadi orang yang sudah mengatakan iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Harusnya seperti itu. Tidak ada lagi bangga diri di dalam dirinya. Tahu bahwa pada hakikatnya hanya Allah lah yang dapat menolongnya. Daya upayanya, apa yang dia lakukan, apa kelebihannya, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang istiqamah. Sering diartikan juga jalan yang lurus, ya, secara bahasa sering diartikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah taufik kepada kami agar kami dapat mengikuti siratal mustaqim dan orang-orang yang mengikuti jalan tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan inilah jalanku, jalan istiqamah. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kalian akan terpecah belah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu harus mengikuti jalan istiqamah. Jalan apa? Jalan Allah dan Rasulnya. Jangan mengikuti jalan yang lain. Jadi ketika seseorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Tidak mungkin kalau dia memahami ayat ini ketika keluar dari sholat dia melakukan kemaksiatan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Artinya apa? Dia tidak faham apa yang dia baca. Bertolak belakang apa yang dia minta dengan apa yang dia lakukan. Sulit. Kalau orang memahami, menyadari apa yang dia baca, dia tidak mungkin, akal sehat tidak mungkin dia melakukan apa yang bertolak belakang dengan yang dia minta. Ketika sholat dia minta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Tapi kok keluar berbeda dengan jalan lurus tersebut. Artinya apa? Apa yang dia baca bisa jadi dia tidak memahaminya. Maka orang yang sudah mempelajari kitab Durusul Muhimmah, sudah memahami, sudah menghafal surat Al-Fatihah, memahami maknanya, memahami bacaannya, dia ketika sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul dipahami, betul-betul dihayati. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam surat Al-Fatihah tersebut, ayat berikutnya setelah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Afwan. Taib. Setelah potongan ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim, dilanjutkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa? Orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Dua hal. Orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, ada ya orang yang Allah berikan ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dia miliki. Dan termasuk dalam kategori ini banyak dari golongan nabi, dari golongan syuhada, dari golongan orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya jalan yang lurus tersebut, jalan istiqamah, adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, adalah golongan para nabiyyin, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang soleh. Apa yang mereka lakukan ketika mereka menyatukan ilmu dengan amal? Orang yang menyatukan ilmu dengan amal, dia dapat menggapai posisi tersebut. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Tapi ketika salah satu faktor dari dua hal tadi hilang, maka dia akan termasuk orang-orang yang keluar dari kategori tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan termasuk jalannya orang-orang yang Allah benci, al-maghdub, atas mereka, ataupun bukan termasuk jalannya orang-orang yang sesat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang Allah benci adalah orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Dan ini seperti halnya orang-orang Yahudi. Mereka berilmu, tapi mereka tidak beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah menyerupai orang-orang Nasoro, yang mereka beramal tanpa ilmu. Tapi orang yang mengaku muslim, orang yang mengaku mukmin, dia harus beramal dengan ilmu yang dia miliki. Pertama, berilmu, kemudian beramal dengan ilmu yang dia miliki. Dua hal ini harus ada. Jangan timpang. Masya Allah, ibadahnya rajin, iya, tapi tanpa ilmu, sayang. Rugi. Tidak tahu mana rukun sholat. Tidak tahu mana kewajiban sholat. Jangan sampai seperti itu. Amalannya baik, iya, Masya Allah. Saking rajinnya dia ibadah tanpa ilmu, sholat duhurnya sampai 8 rakaat. Rajin. Menganggap ini kalau lebih afdol. Atau saking rajinnya, subhanallah, ketika puasa, dia mulai dari sebelum fajar, dia sudahi setelah ba'da isya. Menganggap itu lebih baik. Beramal tanpa ilmu. Ada juga orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ilmunya Masya Allah, hafidh Quran, tapi durhaka kepada orang tua. Hafidh Quran, tapi berani membentak kepada orang tua. Apa gunanya hafalannya dalam Al-Quran jika tidak dia amalkan? Para sahabat tidak melewati 5 atau 10 ayat kecuali mereka sudah memahami dan mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Tapi kita tidak. Alhamdulillah, seseorang hafal Al-Quran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan jika apa yang dia hafalkan tidak dia amalkan. Dia mengetahui ilmu tentang ini dan itu tapi tidak dia amalkan, percuma. Seorang mukmin muslim harus mengamalkan apa yang dia ketahui. Baru di sanalah ada keberkahan. Harus mengamalkan apa yang dia ketahui. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan perkataan Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan, "Man fasada min ulama'ina kana fihi syabahun min al-yahud, wa man fasada min ubadina kana fihi syabahun min an-nasara." Kata Sufyan Ibnu Uyainah, barang siapa yang fasid dari ulama-ulama kita, dari orang-orang yang berilmu di antara kita, maka pada hakikatnya itu merupakan contoh atau menyerupai orang-orang Yahudi. Dan barang siapa yang fasad min ubadina, dari orang-orang yang rajin ibadah di antara kita, pada hakikatnya menyerupai orang-orang Nasoro. Karena tadi orang Yahudi ilmu tapi tidak beramal. Orang Nasara beramal tanpa ilmu. Kita harus berilmu kemudian beramal dengan ilmu yang kita miliki. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Fatihah ini disebut juga Ummul Kitab, ibunya Al-Quran. Artinya apa? Surat yang singkat ini di dalamnya mencakup segala hal. Di dalamnya dibicarakan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Di dalam surat Al-Fatihah ini banyak sekali mencakup beberapa hal. Di sana dicontohkan tentang adab berdoa. Bayangkan, ini salah satu contohnya. Adab berdoa yang paling baik adalah surat Al-Fatihah. Diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Ar-Rahmanirrahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, raja di hari akhir, di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Baru setelah memuji sekian banyak, baru mengatakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan istiqamah. Jadi dahului dengan pujian kepada Allah. Jadi surat Al-Fatihah ini masya Allah, ada tauhid rububiyah di dalamnya, ya. Rabbul alamin, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Rabb alam semesta ini. Ini tauhid rububiyah. Di sana ada tauhid uluhiyah, iyyaka na'bud. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah. Ini tauhid uluhiyah. Di sana ada tauhid asma dan sifat. Banyak sekali asma dan sifat yang ada di dalamnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain sebagainya. Subhanallah, mencakup beberapa hal, banyak hal sekali. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang tahu nama Abu Hurairah siapa? Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dausi rahimahullah radhiyallahu anhu. Bahwasanya di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, lihat ya. Aku membagi salat di antaraku dan di antara hambaku ke dalam dua bagian, kata Allah. Wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Fa idza qala al-'abdu, dan ketika hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Kemudian jika hamba tersebut mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan athna 'alayya 'abdi, hambaku memujiku kembali. Ketika hamba tersebut mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Kemudian ketika hambaku mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untukku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Dan ketika hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Bayangkan ahibati fillah. Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengganti kata Al-Fatihah dengan kata salat. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat di antara aku dan hambaku menjadi dua. Apa yang disebutkan dalam makna salat ini adalah surat Al-Fatihah. Artinya apa? Surat Al-Fatihah ini memegang peranan penting di dalam salat kita. Karena Al-Fatihah jika tidak dibaca oleh seorang hamba ketika salatnya, salatnya tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat seseorang barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Rukun salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini menyebutkan qasamtu shalah baini wa baina abdi. Aku membagi salat di antaraku dan hambaku. Artinya apa? Tidak sah salat seorang hamba jika dia tidak membaca Al-Fatihah. Pentingnya surat Al-Fatihah. Dan ini sebetulnya yang tadi saya ingin sebutkan, dalil yang menyebutkan bahwa ketika kita membaca surat atau membaca Al-Qur'an dari riwayat Warsh an Nafi', kita akan mendapatkan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, yang mereka jadikan dalil adalah hadis ini. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ini langsung disebutkannya dari alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dijadikan dalil oleh mereka bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Fatihah juga disebut Fatihatul Kitab, pembuka Al-Qur'an. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ubadah bin Shamit dari Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini yang juga dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan juga untuk di zaman sekarang Syekh Mubil rahimahullah yang telah wafat, yang tetap mewajibkan seorang muslim untuk membaca Al-Fatihah walaupun sedang dalam keadaan sholat berjamaah. Al-Imam Syafi'i dan Syekh Mubil berdalil dengan hadis ini. Tidak sah sholat seseorang liman lam yaqra, bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Sehingga tetap ulama-ulama tersebut mewajibkan pembacaan surat Al-Fatihah walaupun dalam keadaan berjamaah. Bisa setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah secara keseluruhan, atau ketika imam selesai membaca ayat per ayat. Ini pendapat. Memang pendapat yang mayoritas atau jumhur mengatakan jika kita sholat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Kita tidak sedang membahas masalah fikih ya, hanya untuk pengetahuan secara umum saja. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Fatihah juga disebutkan merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Dari hadis Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Law 'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Wahai Abu Sa'id, aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian Abu Sa'id menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya ketika Rasulullah hendak keluar, ibaratnya ditagih oleh Abu Sa'id, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau hendak mengajarkan kepadaku tentang surat yang paling agung yang ada dalam Al-Qur'an?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azhim alladzi utituhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahi rabbil alamin," maknanya apa? Surat Al-Fatihah dia merupakan sab'ul mathani dan Quran yang agung yang diturunkan kepadaku. Artinya, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Fatihah ini sangat utama, bahkan merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan sab'ul mathani. Nah, ini yang sering kita bingung. Ini makna sab'ul mathani apa? Ada yang tahu di tempat ini apa makna sab'ul mathani? Sering mendengar sab'ul mathani? Ya, maknanya apa? Sering membacanya diulang-ulang. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Syarah Al-Bukhari bahwasannya makna dari sab'ul mathani ini Sab'ul Matani, ya. 7 ya, berarti 7 ayat. Oleh sebab itu yang tadi saya sebutkan dari riwayat Warasy An-Nafi', walaupun bismillahirrahmanirrahim tidak masuk bagian daripada surat Al-Fatihah, tapi ayatnya tetap 7. Jadi ayat yang satu tadi dipotong ya, membagi 2 ayat. Ini disebut Sab'ul Matani. Maknanya apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, ukhtilifa fi tasmiyatiha matani faqila li annaha tuthanna kullu raka'atin ay tu'ad. Pertama, maknanya adalah dia tuthanna fi kulli raka'ah, artinya diulang-ulang dari setiap raka'at. Jadi setiap raka'at bagian dari rukun salat harus dibaca. Ini pengertian pertama. Tuthanna fi kulli raka'ah, atau maknanya tu'ad, diulang-ulang. Makna kedua dari Sab'ul Matani, kata beliau, li'annaha yuthna biha alallahi ta'ala, karena di dalamnya berisi pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Sab'ul Matani yang pertama, di maknanya tuthanna fi kulli raka'ah. Yang kedua, maknanya adalah yuthna biha alallah, di dalamnya banyak sekali pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang ketiga dari kata Sab'ul Matani adalah waqila li'annaha istuthniyat lihadhil ummah lam tanzil 'ala man qabliha aw 'ala man qablaha. Disebutkan bahwasannya surat Al-Fatihah ini istuthniyat, artinya apa? Dikhususkan lihadhil ummah, hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tanzil 'ala man qablaha, tidak diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi karena surat Al-Fatihah ini menjadi kekhususan khusus bagi umat Muhammad. Ini ada 3 sebab atau 3 pengertian dari makna Sab'ul Matani. Yang pertama, karena diulang-ulang, tuthanna ala kulli raka'ah au fi kulli raka'ah. Yang kedua, di dalamnya ada as-sana 'ala Allah, ada pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dikarenakan istuthniyat lihadhil ummah, karena dikhususkan hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga disebutkan tadi oleh kita bahwa dalam surat Al-Fatihah ini mencakup apa? Tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan juga tauhid asma dan sifat. Ini juga disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa surat Al-Fatihah itu mencakup 3 hal tadi: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat. Taib. Itu ad-darsul awal, pelajaran pertama dari kitab ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Walaupun suratnya masih banyak ya, dari al-zalzalah, al-adiyat, kemudian al-qari'ah, al-qari'ah, at-takathur, al-asr, al-humazah, al-fil, kemudian Quraisy, al-ma'un, al-kawthar, al-kafirun, al-nasr, kemudian surat Tabbat, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Banyak, masya Allah. Insya Allah mungkin nanti dapat dipelajari dalam pembelajaran tafsir ya. Dalam pembelajaran tafsir, kalau bisa, kalau ada daras tafsir, dimulainya dari surat ini dulu, biar bisa memahami surat demi surat dan ayat demi ayat secara menyeluruh. Jadi ketika kita membaca surat misalkan An-Nas, kita paham apa yang kita baca. Kita sudah menghafal, tinggal memahami. Sementara di buku-buku yang dibagikan, di sana ada terjemahan secara makna, sangat singkat walaupun, tapi insya Allah bermanfaat, tentang surat-surat yang disebutkan tadi. Jadi insya Allah sementara bisa dibaca terlebih dahulu ya, secara singkat. Nah, nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi ketika mempelajari tafsir Al-Qur'an. Ya, karena memang buku ini Ad-Durusul Muhim Mali Amatil Ummah, tujuannya memang buku ringkas, singkat ya. Jadi kalau dibahas dari surat Al-Zalzalah, jadinya kebalikan dari tujuan Syekh bin Baz nulis buku ini ya. Tapi insyaallah kita cukupkan mungkin untuk pembahasan pertama sampai sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kedua tentang rukun-rukun Islam, dan nanti selanjutnya pembahasan ketiga tentang rukun-rukun iman di pertemuan selanjutnya. Kapan waktunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.